Mitra Bisnis, Indopos menulis, KPK sedang menyelidiki pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013 terkait adanya laporan PPATK yang menemukan adanya transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah yang tidak jelas penggunaannya. Selain itu ada fakta bahwa dana haji yang dikelola mencapai 80 triliun rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Sepanjang itu laporan PPATK dan kemudian PPATK menyerahkannya kepada KPK, menurut aku cukup pantas menjadi dasar untuk penyelidikan begitu ya. Penyelidikan kan bisa jadi hanya berhenti di penyelidikan kan. Kalau ternyata memang terbukti misalnya ada penyalahgunaan dana haji tersebut, bisa ditindaklanjuti menjadi penyelidikan, bahkan nanti bisa sampai penuntutan seperti itu. Jadi menurut aku ini kalau ada data dari PPATK bisa menjadi bukti awal. Mudah-mudahan sebenarnya bisa jadi bukti awal yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena ini kan sudah menjadi pembicaraan umum di masyarakat tentang problem penggunaan dana haji ini, yang juga belum selesai diskusi mengenai apakah ini akan diteruskan, kalau diteruskan seperti apa bentuknya dan segala macam. Tetapi kalau ada sejumlah kecurigaan, silakan saja KPK melakukan penyelidikan. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini kalau nanti terjadi penyelewengan dana gitu ya, ini kan dana masyarakat yang sebenarnya dikelola oleh negara, kelihatan sekali bahwa upaya dari Departemen Agama untuk melakukan pencegahan di dalam departemen mereka sangat lemah. Karena dulu kan pernah terjadi, bahkan Menteri Agamanya sendiri kan, Said Agil Husain Al-Munawar itu terkena dalam urusan juga dana abadi begitu. Berapa, 3 tahun atau di dalam penjara? Ternyata kemudian berikutnya terjadi lagi dalam kasus pengadaan Al-Quran begitu ya. Kemudian sekarang bahkan dana haji. Nah ini yang jadi menakutkan ini adalah ini terjadi di Departemen Agama begitu. Jadi sebenarnya penangkapan terhadap para pelaku-pelaku penggelapan uang negara itu sebenarnya belum selesai-selesai juga di Departemen Agama ini. Terus-menerus berulang. Jadi tampaknya bukan saja nanti penyelidikan-penyelidikan atau penyuntutan dari KPK ini penting, tetapi juga mesti ada perombakan di dalam birokrasi di Departemen Agama ini sendiri. Karena selalu terulang, inilah yang selalu menjadi masalah pada problem korupsi di Indonesia. Ketika ditangkap dan kemudian penangkapan itu tidak membuat jerah. Nah, jalan yang harus dikerjakan adalah melakukan pencegahan melalui pengawasan di mungkin reorganisasi. Setelah reorganisasi kemudian ada pengawasan yang lebih ketat di dalam tubuh birokrasi itu sendiri begitu. Jadi tidak jerah-jerahnya begitu. Jadi buat aku sih sebenarnya bukan soal dana hajinya, tetapi terjadi berulang kali dalam departemen yang sama. Menurut aku itu sudah berarti ini berada dalam kondisi yang gawat begitu departemen ini. Salah satunya kan yang dikerjakan misalnya di Departemen Keuangan, yaitu merombak birokrasinya, bahkan memberikan remunerasi, misalnya seperti itu. Nah ini apakah sudah terjadi perombakan di birokrasi, penataan di birokrasi, di Departemen Agama, termasuk mungkin juga menata remunerasinya, seperti itu ya. Walaupun juga kasus remunerasi ini kan juga tidak selesai juga di Departemen Keuangan. Buktinya di pajak sendiri kan berulang terus juga, seperti itu. Jadi memang selain ketegasan mengenai penghukuman terhadap pelaku kejahatan korupsinya, kemudian yang kedua terkait dengan perombakan pada birokrasinya, dan yang ketiga tentu pengawasan, monitoring, dari pihak KPK. Jangan-jangan malah departemen ini menurut gua jangan-jangan masuk dalam ICU-nya KPK begitu. Jadi masuk dalam gawat daruratnya KPK sehingga terus dimonitoring, terus diawasi seperti itu. Karena ini mulai berbahaya karena menyangkut dana masyarakat yang tidak sedikit gitu. Nah, selain perombakan birokrasi tadi, Pak, bisa Anda usulkan seperti apa pengelolaan dana haji selanjutnya nih agar bisa lebih transparan? Ini kan terus berulang ya. Kita belum tahu sebenarnya bagaimana cara penyelesaiannya ini. Mungkin bisa meniru nanti seperti pengelolaan dana haji seperti di Malaysia kah atau di negara-negara lain yang tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan departemen agamanya misalnya seperti itu. Ataukah bisa diswastakan saja misalnya seperti itu kan, itu nanti pilihan-pilihan yang mestinya perlu dikaji karena kalau ini terus-menerus berulang begitu. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi, Fajrul Rahman. Saya Mandariska.